Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam, dan kebanyakannya termasuk dosa besar. Mungkin ada yang termasuk kategori dosa sedang, tetapi kalau dilakukan terus-menerus juga akan menjadi dosa besar. Jemaah sekalian, kita semuanya memahami bahwasannya hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, semata-mata untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Dan hakikat ibadah itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat yang mulia ini, illa li'amurahum wa anhahum. Yang dimaksud dengan illa li'abudun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya adalah agar aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Sama dengan penafsiran Imam Syafi'i rahimahullah terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja? Maksudnya hidupnya menjadi sia-sia. Apakah manusia mengira hidupnya akan menjadi sia-sia? Setelah diciptakan, diberi rezeki, dianugerahkan berbagai macam kenikmatan, kemudian dibiarkan sia-sia. Apa maksudnya kehidupan yang sia-sia, jemaah sekalian? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha. Kehidupan yang tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya kehidupan yang tidak peduli dengan perintah Allah dan larangan Allah. Itulah kehidupan sia-sia. Seperti kehidupan binatang ternak. Seperti kehidupan orang-orang kafir yang tidak tahu menahu dan tidak mau peduli dengan yang halal maupun dan yang haram. Dan kehidupan orang-orang kafir itu seperti binatang ternak, yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Allah, mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini dan mereka makan seperti makannya binatang ternak, maka neraka adalah tempat tinggal mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi jamaah sekalian, pada kenyataannya banyak orang yang tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan. Kenapa? Karena tidak jarang sebabnya adalah mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak menuntut ilmu. Ada pula sebagian orang yang sudah tahu tetapi belum mengerti kedudukannya. Dia tahu satu perintah, dia pikir itu bukan satu perintah yang sangat penting. Dia mengerti satu larangan, tetapi dia mengira itu bukan satu hal yang sangat dilarang di dalam syariat, sehingga ada kecenderungan untuk meremehkan. Padahal seorang muslim tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha ay bi yadihi famarra 'anhu." Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya bagaikan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia takut kalau gunung itu akan jatuh menimpahnya. Sebaliknya jemaah sekalian, orang fajir, seorang pendosa, memandang dosa-dosanya hanya seperti seekor lalat. Dia pandang remeh dosanya. Cukup dia menggerakkan tangannya, maka lalat itu akan pergi darinya. Inilah perbedaan orang beriman dan pendosa dalam memandang dosa mereka masing-masing. Jadi seorang muslim itu tidak sedikit pun meremehkan dosa. Bahkan jemaah sekalian, dosa kecil apabila dianggap remeh menjadi besar. Ingat ini selalu. Dosa kecil, tapi kalau kita pandang remeh dosa itu, dalam hati kita ada anggapan, ah tidak apa-apalah. Ya, kita anggap remeh, kita lakukan. Maka saat itulah dosa itu menjadi besar. Menjadi besar. Kenapa? Karena itu sama saja meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang berbuat dosa itu besar dan kecil sama saja kepada siapa dia berbuat dosa. Sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meremehkan satu dosa, sama artinya dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, jangan kamu lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Ya, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada murid-muridnya, murid-muridnya dari generasi tabi'in, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi ayunikum minasyar wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kata beliau radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya kalian telah melakukan sejumlah perbuatan dosa yang bagi kalian itu lebih remeh dari seutas rambut. Padahal dulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya minal mubiqat, termasuk perkara-perkara yang bisa membinasakan." Perhatikanlah jemaah sekalian, inilah sahabat. Bagaimana sahabat memperingatkan generasi tabi'in, yang kalian anggap itu kecil, dulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya termasuk al-mubiqat, yang dapat membinasakan. Artinya apa? Itulah manhaj sahabat di dalam melihat dosa-dosa mereka. Tidak ada yang mereka anggap remeh. Mereka takut, mereka khawatir, mereka jauhi setiap perbuatan dosa. Ya. Oleh karena jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan membahas secara singkat, karena waktu kita juga terbatas, beberapa hukum atau beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun banyak diremehkan oleh sebagian orang dan tidak diketahui betapa besar dosa ini. Yang pertama akan kita bahas hadis-hadis tentang larangan isbal. Hadis-hadis tentang larangan isbal. Apa yang dimaksud dengan isbal di sini? Isbal itu artinya memanjangkan atau mengenakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Mengenakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Walaupun banyak hadis kita baca disebut pakaian berupa sarung, namun isbal itu berlaku bagi semua jenis pakaian. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah. Man jarra syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Isbal itu terdapat dalam kain sarung, dalam qamis, dalam imamah, sorban. Maka barang siapa yang memanjangkan pakaiannya, yaitu sampai melewati mata kaki atau sampai menutupi mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nanti akan kita sebutkan hadis-hadis juga yang tidak ada kaitannya dengan masalah sombong, yang mana kesimpulannya kalau orang melakukannya karena sombong, tentu dosanya lebih besar. Tapi kalau dia melakukannya bukan karena sombong, tetap merupakan satu perbuatan dosa dan termasuk juga dosa besar, sebagaimana akan kita sebutkan hadis-hadisnya insyaallah ta'ala. Ini hadis yang pertama berbicara tentang cakupan isbal. Berdasarkan hadis ini, maka dapat dipahami isbal itu mencakup semua jenis pakaian. Jadi walaupun kita dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan berbicara tentang kain sarung, namun hadis ini menunjukkan dia mencakup berbagai jenis pakaian. Baik. Hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, hadis-hadis pelarangan isbal ini, yaitu pelarangan mengenakan pakaian yang menutupi mata kaki bagi laki-laki, itu adalah hadis-hadis yang sampai pada derajat mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh banyak sahabat yang tidak memungkinkan secara adat, ya, atau secara akal sehat tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Kenapa? Karena banyaknya yang meriwayatkan. Kemudian sampai ke generasi berikutnya, terus di setiap tingkatan sanad itu banyak yang meriwayatkan dan tidak mungkin mereka berdusta. Kenapa? Karena mereka tidak tinggal di satu tempat, ada juga yang tidak pernah ketemu, itu namanya hadis mutawatir. Iya, diriwayatkan oleh banyak orang yang mereka mustahil untuk berdusta. Karena ada penghalang-penghalang mereka untuk bersepakat dalam kedustaan. Misalkan mereka enggak pernah ketemu bareng-bareng bersepakat, ayo sama-sama kita berdusta, enggak pernah. Iya. Jadi hadis-hadis tentang larangan isbal itu termasuk dalam derajat mutawatir. Sangat banyak sahabat yang meriwayatkan. Oleh karena itu, jangan tertipu, jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang tidak mengetahui hukumnya di masa ini. Sekarang kita kembali kepada sumber agama kita yang sebenarnya. Bukan lagi ikut-ikutan orang, bukan lagi lihat amalan-amalan manusia, tetapi kita lihat langsung pada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah berpesan kepada kita, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitaballah wa sunnata rasulih." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, apabila kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Jadi jangan terpedaya, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang tidak mengetahuinya. Terserah mereka dianggap sebagai orang besar, orang berilmu, orang alim, tetapi mereka itu sama sekali bukan ukuran. Yang menjadi ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yanzurullahu yawmal qiyamah illa man jarra izarahu batra." Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan sarungnya secara sombong. Menjulurkan sarungnya sampai menutupi mata kakinya karena sombong. Iya. Jamaah sekalian, seperti yang saya katakan tadi, kesombongan di sini bukan sebab pelarangan. Sebab sombong itu tanpa isbal sekalipun itu sudah terlarang. Itu sudah terlarang. Tetapi kata para ulama, sombong di sini adalah gambaran terhadap kebanyakan orang yang melakukannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu adalah sekedar gambaran banyaknya orang yang melakukannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab itu, karena sebab sombong. Artinya bukan berarti kalau dia enggak sombong itu tidak terlarang. Sebagaimana akan kita lihat hadis-hadis yang lain. Baik. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai menutup mata kaki dalam keadaan dia sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Sebagian ulama seperti Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menafsirkan makna tidak melihat adalah tidak melihat dengan pandangan kasih sayang. Artinya apa? Allah murka kepadanya. Maka dalam hadis ini terkandung peringatan yang sangat keras bagi kita. Ini enggak main-main. Ini berat sekali ancamannya. Jadi tidak sepatutnya kita memandang remeh. Oleh karena itu, Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan isbal ini di dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa-dosa besar, termasuk kategori dosa-dosa besar. Kemudian hadis ini ada lanjutannya. Faqalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakaifa tasna'un nisa biduyulihinna ya Rasulullah?" Apa yang harus dilakukan oleh wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yurkhina shibra." Hendaklah mereka memanjangkan sepanjang satu jengkal. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dari bagian kaki yang paling akhir itu, panjangkan satu jengkal bagi wanita. Artinya apa? Wanita itu tertutup mata kakinya. Qalat, idzan tankashif aqdamuhunna. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau hanya seperti itu panjangnya, nanti akan tersingkap kaki mereka. Ini karena Ummu Salamah sebagai seorang wanita, beliau lebih tahu. Maka beliau kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi wanita di masa tersebut. Iya. Fayurkhinahu dhira'an wala yazidna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah mereka memanjangkan sepanjang satu zira' saja. Satu zira'. Satu zira' itu adalah dari siku sampai ke pergelangan tangan. Ya, dari siku sampai ke pergelangan tangan. Dari al-mirfaq sampai ke ar-rusgu. Al-mirfaq sampai ke ar-rusgu. Ya. Jadi tambah sedikit. Tadinya satu jengkal tambah sedikit. Ya. Dan tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Itu sudah cukup. Iya. Nah, jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, maka wanita wajib menutup kaki mereka. Wajib menutup kaki mereka. Yaitu dengan cara apa? Memanjangkan pakaian. Jadi sebenarnya kurang cukup, kurang pas, kurang cukup kalau hanya menggunakan kaos kaki. Tapi pakaian juga harus dipanjangkan. Ya. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah termasuk kekhususan wanita. Oleh karena itu, Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, laki-laki yang musbil termasuk kategori menyerupai wanita. Ya. Kalau istilah kita banci. Ya. Menyerupai wanita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi itu ciri khas kaum wanita, menutup sampai mata kaki. Maka kalau ada laki-laki yang pakai pakaian tertutup mata kakinya, dia menyerupai wanita. Iya. Demikian pula dalam hadis Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa saja pakaian kain sarung yang menutupi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadis ini di dalamnya ada larangan mutlak tanpa ada kaitannya dengan sombong, tanpa ada kaitannya dengan kesombongan. Iya. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, tidak pula melihat mereka dan tidak menyucikan mereka, serta bagi mereka azab yang pedih. Kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan ini sampai tiga kali, sampai-sampai Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru, celaka dan merugi mereka. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, al-musbilu wal-mannan wal-munaffiqu sil'atahu bil-halifil kadhib au bil-halifil kadhib. Tiga orang yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, adalah yang pertama orang yang musbil, yang menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Yang kedua, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan yang ketiga, al-munaffiqu sil'atahu bil-halifil kadhib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Subhanallah, tiga dosa besar. Yang pertama isbal disebutkan pertama sekali. Isbal, mengungkit pemberian, kemudian melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Hadis yang berikutnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan Imam Muslim, annahu ra'a rajulan yajurru izarahu faqala mimman anta fantasaba lahu fa idza rajulun min bani laythin fa'arafahu Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat seseorang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Lalu Ibnu Umar bertanya, siapa engkau? Maka orang itu menasabkan diri kepada kabilahnya Ibnu Umar. Masih ada hubungan keluarga dengan Ibnu Umar. Ternyata Ibnu Umar mengetahui dia adalah seseorang dari Bani Laith. Ibnu Umar mengenalnya. Lalu apa kata Ibnu Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi udunayya hataini yaqul. Sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua telingaku ini berkata, manjarra izarahu la yuridu bidzalika illa al-makhilah fa inna Allah la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa mengenakan sarung sampai menutupi mata kaki, tidaklah dia inginkan dengan itu kecuali kesombongan, maka sungguh Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Iya. Dalam hadis yang lain, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, marartu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha'un. Aku pernah lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu pakaianku jatuh ke bawah sampai menutupi mata kaki. Faqal ya Abdullah irfa izarak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, angkat pakaianmu. Farafa'tuhu, maka aku pun mengangkatnya. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, zid, tambah. Fazidtu, maka aku pun menambah mengangkat pakaianku. Fama ziltu ataharraha ba'd. Maka sejak itu aku selalu menjaga sarungku jangan sampai turun ke bawah sampai menutupi mata kaki. Faqala ba'dul qaum ila aina? Maka sebagian orang pun berkata, sampai di mana mengangkat pakaian itu? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, ila ansafis saqain. Sampai ke pertengahan dua betis. Jamaah sekalian, perhatikanlah hadis ini. Ibnu Umar lewat, pakaiannya menutupi mata kaki. Ini sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak muda yang ahli ibadah, sudah sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau lewat dan pakaian beliau menutupi mata kaki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abdullah irfa izar, wahai Abdullah angkat sarungmu. Jamaah sekalian, perhatikanlah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuduh Ibnu Umar melakukan itu karena sombong? Tentu tidak. Beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang ahli ibadah. Dan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu, "Kamu memanjangkan pakaian sombong atau tidak?" Tidak. Langsung beliau katakan, "Angkat pakaianmu." Kemudian beliau angkat. Sudah diangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tambah lagi sampai ke tengah betis. Dan kata Imam Al-Hafidz, kesimpulan hadis-hadis itu ada dua. Yang pertama, keadaan yang disunnahkan, yaitu sampai tengah betis, itu yang afdal. Kemudian yang kedua, yang keadaan yang paling minimal, wajibnya, adalah di atas mata kaki sedikit, jangan sampai menutup mata kaki. Iya. Kalau mau diangkat sampai pertengahan betis, maka itu yang afdal. Itu yang afdal. Itu yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar. Tetapi minimalnya adalah sampai di atas mata kaki, jangan sampai menutupi mata kaki. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis sudah kita sebutkan tadi, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Apa saja pakaian sarung yang ada di bawah mata kaki atau menutupi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ya, jadi itu batas minimal. Ya, sebagaimana juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza maudi'ul izar. Fa in abaita fa asfal, fa in abaita fala haqqa lil izar fil ka'bain." Di sini tempatnya sarung, yaitu pertengahan betis. Kalau kamu enggan, maka boleh turunkan sedikit. Kalau kamu enggan juga, maka tidak boleh sama sekali kalau sampai menutupi mata kaki. Ini hadis Hudzaifah ibnul Yaman, dan diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kita lihat hadis yang lain. Hadis Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tabi'a rajulan min Thaqif. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Tahawi, juga diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tabi'a rajulan min Thaqif hatta harwala fi atharihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti seseorang yang berasal dari Bani Thaqif sampai beliau berlari-lari kecil mengejar orang tersebut, hatta akhadha thawbahu, sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pakaiannya. Faqal irfa izaraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, angkat pakaianmu. Qala fakashafa ar-rajul an rukbatayhi, maka orang tersebut menyingkap dua lututnya. Faqala ya Rasulullah inni ahnaf wa tastaqqu rukbataya, ya Rasulullah saya ini cacat dan kedua kakiku itu beradu kalau berjalan. Jadi kenapa sarungnya menutupi mata kaki? Karena beliau cacat. Sudah jelas ya, sebabnya bukan karena sombong. Dia sendiri sudah menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ini bukan karena sombong, ini karena menutupi cacat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima alasan tersebut? Ternyata tidak jemaah sekalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khalqillahi azza wa jalla hasanun, semua ciptaan Allah itu baik. Walaupun orang cacat itu mungkin di mata manusia jelek, tapi dalam pandangan Allah baik. Ya. Enggak ada nilainya dalam pandangan Allah jasad kita. Yang bernilai adalah hati dan amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, mau cantik mau tampan sama sekali bukan ukuran di hadapan Allah. Tidak pula kepada jasad-jasad kalian. Ya. Mau badannya bagus, badannya kurus, badannya gede, enggak ada nilainya di sisi Allah. Yang cacat, yang tidak cacat, tidak ada nilainya di sisi Allah. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka tatkala orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya cacat, maka saya tutup dengan pakaianku. Jadi jelas, bukan karena sombong. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima alasannya tersebut. Kata beliau, setiap ciptaan Allah itu baik. Setiap ciptaan Allah itu baik. Maka hadis ini sangat jelas, kita enggak bisa lari lagi untuk membawa larangan isbal itu pada kesombongan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas di sini. Sebagaimana juga hadis Ibnu Umar tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beliau isbal tanpa bertanya terlebih dahulu, apakah kamu lakukan ini sombong atau tidak? Langsung beliau larang. Demikian pula orang ini sudah jelas mengemukakan alasan karena beliau cacat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Kemudian jemaah sekalian, apa yang terjadi? Dikatakan walam yura dzalika ar-rajul illa wa izaruhu ila ansafi saqaihi hatta mat. Sahabat tersebut tidak pernah terlihat lagi. Tidak pernah terlihat lagi kecuali dalam keadaan sarungnya itu sampai ke tengah betis sampai beliau wafat. Dan jemaah sekalian, tidak dinukil satupun athar yang menunjukkan sahabat itu musbil. Tidak ada. Kecuali dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan inna ahada syiqai yastarhi syakshiqai izari yastarhi, sesungguhnya salah satu sisi pakaian sarungku itu turun sendiri, yastarhi, dia bukan yurhi, beda. Yurhi beliau yang menurunkan. Kalau yastarhi, turun sendiri. Artinya apa? Tidak sengaja, bukan kemauan beliau. Ya. Kemudian hadis ini tadi kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berlari-lari kecil mengejar orang ini. Coba, ini penting atau tidak? Menunjukkan ini penting, ini bahaya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berlari-lari kecil mengejar orang ini cuman untuk memberitahu, angkat pakaianmu, jangan menutupi mata kaki. Ada yang lebih dahsyat lagi, terjadi pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika beliau dalam kondisi sakit karena ditikam oleh orang Majusi, beliau dijenguk oleh kaum muslimin dan darah bercucuran terus menjelang kematian beliau. Salah seorang anak muda menjenguk. Kemudian ketika anak muda itu mau pulang, Umar sempat melihat sekilas pakaiannya menutupi mata kaki. Dalam kondisi sakit parah, ini menjelang wafat, gak lama lagi Umar wafat. Dan beliau adalah pemimpin besar. Dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan, "Rudda alayyal gulam," panggil kembali anak muda tersebut. Ya. Maka kemudian setelah anak muda itu datang, Umar radhiyallahu anhu menasihati beliau, "Ya gulam, irfa izaraka fa innahu atqa li rabbika wa abqa li thawbika." Wahai anak muda, angkat pakaianmu karena itu lebih takwa kepada Rabbmu dan lebih mengekalkan pakaianmu. Ya, lebih baik untuk pakaianmu. Jadi, ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting sekali. Ya. Oleh karena itu, hadis-hadis yang telah kita sebutkan menunjukkan kepada kita larangan keras, dan masih banyak hadis yang lain yang belum sempat kita sebutkan, masih banyak lagi larangan keras. Larangan keras menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Namun lebih keras lagi tentunya kalau dilakukan karena sombong. Dan lebih keras lagi kalau dilakukan dalam sholat. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbala izarahu fi salatihi khuyala, falaysa minallahi fi hillin wala haramin." Barang siapa memanjangkan pakaiannya atau sarungnya sampai menutupi mata kaki dalam sholatnya karena sombong, maka dia tidak memiliki dari Allah pada kehalalan dan pada keharaman. Maksudnya kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Walaupun hadis yang lain yang menjelaskan tentang tidak sahnya orang yang sholat dalam keadaan isbal, itu hadisnya dhaif. Yang benar dia sah sholatnya, namun di satu sisi dia berdosa. Karena bagaimana mungkin dia menghadap Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah tapi sambil berbuat dosa? Iya. Maka kita sudah mendengarkan dalil-dalil menunjukkan haram secara mutlak, namun ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Iya. Jadi inilah pendapat yang kuat, sebagaimana ini juga dikuatkan oleh Al-Lajnah Daimah, demikian pula Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan, dan para ulama yang lainnya. Walaupun mayoritas ulama dahulu berpendapat itu sunnah, kalau sunnah dan tidak haram kalau tidak sombong. Ya, ulama sepakat seluruhnya kalau sombong itu adalah dosa besar. Dan mayoritas ulama berpendapat kalau tidak sombong maka tidak sampai berdosa, namun dalil-dalil yang kita sebutkan menunjukkan itu adalah pendapat yang lemah. Yang benar adalah sama termasuk perbuatan dosa. Tapi misalkan kalau ada saudara kita yang berpendapat karena mengikuti hasil daripada dia mengkaji dan dia mengikuti pendapat yang tidak mengatakan haram, maka ini bukan perbedaan pendapat yang membolehkan kita untuk saling membenci atau memutuskan hubungan. Ya. Al-muhim, Yang paling penting adalah kita tahu pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil, tidak sekedar melihat pendapat ulama tapi mengkaji melalui dalil. Sebab itulah pesan seluruh ulama, pesan seluruh ulama adalah mengkaji pendapat-pendapat mereka berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita dapati bersesuaian dengan dalil, kita ikuti. Kalau ternyata tidak, maka tidak kita ikuti. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah solat isya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.